السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مكاسر ساد مرسي ملانكات بغتوى سكولا مستاذ تحفيش دار الحافظين. Yang dihormati Ustaz Zuhir, yang dihormati tuan-tuan, ibu bapa, terusnya anak-anak pelajar-pelajar tahfiz, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkatih pada Ustaz kerana sudi mengundang saya pada petang ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Kita ucapkan selamat hari guru pada guru-guru tahfiz. Belum kahwin lagi, nak kahwin belum Ustaz? Tak tahu lho. Lho ya. Jadi selamat hari guru. Saya kan dia pun banyak mesej hari guru. Ya. Dia macam mesej. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari memperingati hari guru ni banyaklah ibu bapa yang mengenangkan bahawa kita hari ni bolehlah dua tiga benda ni sebab adanya guru yang mengajar kita. Dudukkan kita pada hari ni selain pada ianya adalah rezeki daripada Allah, ialah berkat usaha daripada mak bapak kita, berkat usaha pada kita, dan yang penting sekali ialah guru-guru kita daripada tadika sampai lah universiti, bila rendah guru mukaddam, guru Quran, bila guru ikhra naik sampai guru kafa, sampailah guru sekolah, adalah guru-guru kita semua. Maka dirahmati Allah. Jadi bila tengok Ustaz Zuhir beritahu yang petang ni program di sekolah tahfiz, saya rasa seronok sebab saya boleh imbau balik kenangan-kenangan saya masa mengaji mahak tahfiz dulu. Cuma saya mengaji mahak tahfiz dulu dah habis SPM, dah tua orang, dah umur 20 tahun lebih baru belajar tahfiz. Habis SPM, dah habis 4 senawi baru belajar tahfiz. Macam anak tuan-tuan ni umur 7-8 tahun dah hafal Quran. Saya dulu dua-dua bangsa dah hafal Quran, dosa berkeliling banyak lah, baru nak pergi tak ada Quran, main ngaji Quran demam 2 minggu, ya 2 minggu banyak dosa kan? Cahaya Allah ni, ilmu ni cahaya Allah, al-ilmu nurun. Jadi ilmu ni cahaya, bila hati ni banyak dosa pergi hafal Quran, demam lah juga 2 minggu 3 minggu demam hafal Quran. Sebab nak masuk cahaya-cahaya yang baik-baik, nak masuk dalam dada, dada kita banyak dosa, banyak noda, bila baca Quran, ya Allah, ya, mudah-mudahan anak terus lintung daripada sekolah rendah ni pun dah masuk tahfiz. Saya dulu dah tua-tua baru masuk tahfiz. Susahlah sikit macam tu. Makmu dah banyak, macam-macam benda nak kena ingat. Macam lepak ni, tak payah fikir makmu. Ya, dulu-dulu tengok-tengok kawan-kawan saya habis SPM masuk universiti, habis SPM kerja kilang, habis SPM ada yang dapat kerja. Kita duduk ngaji lagi, balik pakai jubah, pakai turban, pakai baju putih, seluar hitam. Mereka balik naik motor RXZ, kan? Naik motor RXZ, kita naik bas. Jadi kawan-kawan kata pula, bila lagi kita duduk mengaji lagi. Tak apalah tuan-tuan, rezeki Allah. Ya. Jadi tuan-tuan bila kita fikir, ada mak bapak kata, budak-budak hafal Quran ni nak ke mana? Saya mula mengajar orang hafal Quran ketika tahun 93. Saya dah mengajar orang hafal Quran di Ma'had Tahfiz Al-Quran Ad-Din, Tuan-tuan Sekar, Persatuan Ulama Perak, Cawangan Negeri Perak. Masa itu tahun 93. Pelajar-pelajar saya masa itu ada 20 orang. Ada 2 blok bangunan. Blok bangunan tu kita buat daripada pembangunan dua bandar PLB, buat di tengah-tengah Lombok, di Malin Nawa, di Kampar. Di Lombok tu kita tambak, kita buat tahfiz. Asrama di situ, kelas ada 2 kelas. Saya jadi guru merangkak wadah. Kemudian tukang masak. Seorang tukang masak. masak di rumah, hantar makanan, bawa dua peti, satu peti lauk, satu peti nasi, naik motor sim tukar masak. Habis masak dia lepak dengan saya lah, makan. Pergi ke balon pun dengan dia, saya naik motor sim, dia pun naik motor sim. Dua-dua. Dia ni dulu arkam, sekarang masa tu dah berhenti jadi arkam, jadi tukar masak taksis. Yuran masa itu RM95. Itulah buat untuk 20 orang pelajar. Jadi tukar masak ni lah yang banyak korban. Dengan ketua kampung, Allah yarham kampung Kuala Lekah, meninggal dah tahun 98 ni kan. Jadi rapat lah saya dengan semua pelajar-pelajar. Masa itu tingkatan satu. Tak silap saya, pelajar-pelajar saya tu dah sekarang dah beranak pinak. Ada yang jadi imam di Kuala Lumpur, Imam Zuhairi Masjid apa kan, cerah ke apa kan, dia jadi imam. Kemudian jadi pegawai-pegawai. Jadi yang saya cerita pada tuan-tuan, tukar masak saya tu, nama dia Amran, Amran bin Harun. Sekarang ni satu Malaysia kenal Amran bin Harun. Bukan kata satu Malaysia, satu dunia pun kenal Amran bin Harun. Sebab dia adalah pegawai khas Menteri Besar Perak, Nizam Jamaluddin. Tuan-tuan tengok dalam paper, pegawai khas Nizam, Amran bin Harun berkata, Amran bin Harun itulah kawan saya, tukar masak saya dulu. Berhenti kerja tukar masak, dia jadi setiausaha PAS. Dapat rezeki jadi pegawai khas MP. Sekarang saya panggil dia Tuan Amran. Dulu saya panggil dia Amran. Allah tukar, naik atas, naik bawah. Tuan-tuan dirahmati Allah, pelajar-pelajar saya masa itu ada 20 orang. Ada yang datang daripada kampung Abdullah Hukum, 2 orang. Dua-duanya sekarang dah kerja di pejabat zakat Baitul Mal di Selangor, 2 orang. Ada pelajar daripada Greek, ada pelajar daripada apa nama Taiping, ada pelajar daripada Pahang, ada seorang. 20 orang ini tuan-tuan. Masa itu tak ada siapa nak masuk. Bila datang mak bapak bawa tindak, bawa beg, dia tengok je sekolah dua. Sekolah dua blok. Tengah lombong pula. Pokok sebatang pun tak ada. Tengah lombong, mana nak ada pokok. Bapak tanya, ustaz, kalau habis sekolah ni anak-anak nak kerja apa? Wallahu a'lam, rezeki Tuhan. Ada SPM nak ustaz. Lepas habis 30 juzuk, tahu kita ambil SPM. Tak apalah ustaz, kita kata dia boleh anak dia lari tu. Ada satu ustaz datang, dia main tanya ni, entah nak tanya sikit ni, budak-budak ni habis besok nak kerja apa ni? Kerja macam-macam boleh ustaz? Tak ada apa masalah. Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran ni. Termasuk yang Allah akan jaga ialah orang yang hafaz Quran. Tak payahlah ustaz takut. Dah lah, sekarang ni nak izin SPM tak ada, apa tak ada, jangan nak kerja. Tak apa, kita habis dulu 30 juzuk, 3 tahun dapat habis lah. 2 tahun kita puluh untuk SPM, insyaAllah dapat ustaz. Tak apa, anak nak apa percaya. Dia tak betul, dia pun belah. Kekailah 20 tahun. 20 tahun tuan-tuan, 20 orang. 3 bulan saya mengajar budak-budak umur tingkatan 1. Kami masuk peringkat negeri Perak, jadi Johan peringkat 3 juzuk. 3 bulan baru mencelik mata. Baru mencelik mata. Itulah mak bapak kerja dia. Mak bapak ni lagi tak nampak, lagi itulah dia tak nampak. Dia nak budak tu masuk hafiz menang. Dia nak masuk mahat musabakah hafiz Quran menang. Baru dia tanya, sekolah mana? Sekolah mana? Sekolah mana? Masa itu dah mari dah. Berturut-turut mari. Dah tak muat asrama. Dah tak muat asrama. Dapat bantuan daripada pusat Islam. Masa itu tambah lagi belakang. Tambahkan lagi. Gaji saya masa itu RM350. Pakai motor sale. Bayar bulan-bulan dekat kedai RM55. Baki lagi RM295. Itulah gaji saya mengajar saya. Ustaz gaji berapa tu ni? RM350. Budak-budak ni tuan-tuan, anak-anak murid saya ni, umur tingkatan 1 boleh jadi imam hafiz Quran. 6 juzuk, 3 juzuk dalam tempoh setahun. 6 tahun, 6 juzuk, 8 juzuk jadi imam dah, biasa dah. Sekarang ni saya jumpa balik, saya tak kenal dah budak-budak ni. Sebab saya dah dekat 15 tahun, 16 tahun saya tinggal mereka. Saya jumpa-jumpa dah keluarga dah jadi pegawai-pegawai. Semua dapat kerja elok. Yang pergi Mesir dapat kerja elok. Tuan-tuan pergi sekolah takyah, ada 3 pelajar di sekolah takyah, pelajar saya. Yang dulu wadahnya nak kerja apa? Hang ni tak ada SPM. Lah kerja sekolah perempuan takyah di Ipoh. Ada je dapat, dia balik daripada Mesir, dia ambil SPM, sekarang kerja kerajaan. Ada kawan saya kerja pejabat mufti, pegawai istimbar. Pun tak boleh berhafal Quran sekolah tu je. Ada anak murid saya yang kerja di bahagian, di bahagian sekolah menengah Izzuddin. Elok je, tak ada masalah apa pun. Itu anak-anak murid saya yang 20 orang yang pertama. Tapi pelajar, kawan-kawan saya yang kami jumlah 50 orang pelajar tahfiz seluruh negeri Perak masa itu. Kawan saya ni tuan-tuan yang jadi penceramah saya seorang. Daripada 50 orang pelajar tahfiz negeri Perak zaman saya dulu, tuan-tuan, yang jadi ustaz penceramah yang beraktif ceramah saya seorang. Elok je saya ceramah tuan-tuan, tak ada kat lampung. Ada je rezeki. Yang kedua, kawan saya yang tuan-tuan kenal, Razi Kamarul Hailan. Ada satu sekolah tahfiz tu, Johan Musabakah Antarabangsa. Ya, Ustaz Razi Kamarul Hailan. Itu sekali. Kemudian kawan saya yang hafiz Quran, kemudian sambung belajar, sekarang jadi timbalan pengarah perhutanan sebuah negeri di Malaysia. Dia panggil jumpa saya, dia berhadap penguasa, timbalan pengarah, dia letak 2 pistol pada saya. Dia kata, apa pistol ni? Dia kata, dah jadi pengarah penguasa, timbalan, kena ada pistol. Asalnya hafiz Quran. Sekarang jadi timbalan pengarah. Ada kawan saya yang hafiz Quran, sekarang menjadi doktor perubatan. Dia sambung belajar di India, kemudian balik jadi doktor. Ada kawan saya yang hafiz Quran, belajar sama-sama dengan saya, sekolah pondok sama-sama dengan saya, sekarang menjadi pakar internet, satu-satunya pakar internet komputer, ya, webmaster tahun 90-an awal tahun 2000 di Ipoh. Masa tu orang Melayu tak buat lagi webmaster, orang Melayu tak ada lagi yang jadi pakar internet, pakar komputer. Budak tahfiz kawan saya jadi pakar komputer, masuk semua pejabat kerajaan, supply semua komputer, boleh repair komputer di semua pejabat kerajaan di Ipoh. Budak yang hafal Quran, satu sekolah dengan saya yang hafiz Quran. Jadi tuan-tuan, saya lihat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang hafal Quran ini, tuan-tuan jangan bimbang masalah rezeki dia. Allah jamin rezeki dia. Sekurang-kurangnya dia jadi imam. Sekarang ini Ma'had Tahfiz Al-Quran Ad-Din itu, Pusatan Ulama, daripada hanya asal 2 bangunan PLB, sekarang telah berjumlah 8 buah sekolah di seluruh Perak. Ma'had Tahfiz Al-Quran Kuala Lumpur Ad-Din ini sudah ada 80. Di Ipoh saja 2 cawangan. Di Gerik ada cawangan. Di Hutan Melintang ada cawangan. Di Kuala Kangsar Padarengah ada cawangan. Hutan Melintang ada cawangan. Parit untuk pelajar perempuan di Parit 8 tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Sekarang sekolah hebat-hebat dah. Jadi tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan pengalaman saya ni sebab nak cerita bahawa hafiz Quran ni tuan-tuan Allah pelihara, gurunya pun Allah pelihara, semuanya Allah pelihara. Cuma saya berhenti mengajar tahun 94. Masa saya berhenti mengajar budak-budak ni setahun lebih, 20 orang, macam adik-adik saya masa itu. Saya pun bujang lagi masa itu. Anak-anak ni tuan-tuan, lepas mayang subuh berjemaah, semua kena hafal Quran. Pukul 7 pagi sarapan, 7.30 pagi sarapan. Masuk kelas pukul 7.45. 7.45 kena hafal Quran yang semalam kita ingat. Habis sampai 9.30. Pukul 10 masuk kelas balik lepas rehat. 10 belajar agama sampai jam 12. Sampai jam 12.30 bagi rehat. Lepas zuhur pukul 2.30 masuk balik kelas mengulang Quran, tasmi' Quran. Pukul 5 saya main bola dengan budak-budak lepas asar. Sampai pukul 6.30 main bola. Kadang-kadang saya bawa budak-budak ni jogging masuk dalam kampung. Berbaris orang, 20 orang budak ni, saya kepala depan dengan Ustaz Saleh. Allah yarham Ustaz Soleh kawan saya. Meninggal umur 32, aksiden kereta. Tak kahwin lagi. Dia mula-mula mengaji, mengajak dengan saya, dia sekolah dengan saya. Bila saya berhenti di sekolah tahfiz, dia terus jadi pengetua di situ. Meninggal 3-4 tahun lepas. Saya agak 4 tahun atau 5 tahun lepas dia meninggal aksiden. Ya. Oh, masuk pula air. Ambil. Okey, ya, boleh. Jadi tuan-tuan, kerja saya ialah bawa budak-budak ni. Bawa anak-anak tahfiz ni main. Depa main bola, depa tak pakai jubah 24 jam. Subuh-subuh bawa depa ni sembahyang berjemaah di masjid dalam kampung. Macam tuan-tuan di surau jalan kaki tepi jalan pi ke surau sembahyang subuh berjemaah. Apa mesti duduk staf kedua jangan duduk depan, biar orang tua-tua duduk depan. Nanti dah cukup umur duduk depan. Ajar depa, latih depa. Bila sembahyang Jumaat bawa depa ni berjalan mesti duduk di sini. Tunjuk contoh pada budak-budak lain yang tak hafal Quran. Jangan bercakap, jangan main, jangan melompat, jangan koma bising-bising. Diam semua budak tuan-tuan. Tahu semua di bilik depa. Ada satu pelajar yang buta. Saya tak pasti dia pergi mana lagi. Buta tuan-tuan. Memang tak nampak. Dia guna Quran, hafal Quran, tekan radio. Tekan radio, hafal, sekali ulang balik, sekali riwan balik, sekali tekan balik, dengar hafal-hafal. Dengan Quran, radio dia boleh hafal Quran. Dia tak tengok pun Quran tadi. Kita sekarang dah ada Quran dah, beril. Kita duduk tempah dari itu, kita tempah daripada Pek Islam. Tak sampai-sampai. Akhirnya budak ni terpaksa tekan Quran, tekan tape, buka tape, sampai putih dari tape. Maksud dia nak hafal Quran. Tak silap saya, dia jadi Johan Negeri Perak 30 juzuk. Awal tahun, akhir tahun 90-an. Buta tuan-tuan, saya tak pasti dia ni pergi mana. Ya, saya tak pasti. Hafal Quran ni dalam keadaan buta. Bukannya ada beril semua ni. Kadang-kadang kawan baca, dia dengar, tak lagi dia ulang. Kawan baca, dia dengar, tak lagi dia ulang, dia hafal. Boleh ingat. Masya Allah. Pada tahun itu, kita ada pertanian hidroponik. Budak-budak ni, pakat duk tanam hidroponik. Makan sayur hidroponik, buat kebun belakang. Sampailah saya berhenti akhir tahun 94. Masalah, masalah gaji. Saya duduk 24 jam di situ. 24 jam di situ dengan budak-budak. Budak-budak ni pun dah jadi macam abang adik dah saya. Jumpa dengan pengusaha pengetua. Saya kata ustaz, pengetua dia masa itu Datuk Syekh Makna Mansur Al-Hafiz, guru saya pun, sekarang pengarah Jabatan Ulama Perak, Muhammad Nur Mansur. Saya kata, Tuan Syekh, saya nak kahwin tahun 94 ujung. Gaji 300.5 ni salah sikit. Boleh tak bagi naik gaji sikit je? Nak sewa rumah depan tu. Sewa rumah adalah 120. Jadi kalau sewa rumah naik 120, anda cadang, anda nak mengajar sini macam biasa lah. Gaji sikit tak ada masalah. Syekh kata tak boleh lah. Kalau kita nak gaji 120, kita kena pergi puh setiap hari Sabtu dengan Ahad, mengajar dekat pesantren ulama, kelas tajwid dekat airport Ipoh. Saya fikir daripada Malay Nawa nak pergi ke airport, sekali mengajar RM50, sekali mengajar RM50, naik motor fit dengan bapak lori, lori bapak semuanya ada. Saya tak mau lori laju-laju deras semua, saya tak mau. Dia kata, ustaz, saya sayang budak-budak ni. Budak-budak pun sayang, ustaz. Saya nak berhenti, ustaz. Kalau macam ni, tak cukup pendapatan. Nikah pula dengan orang Kedah. Antara 6,000. Orang Kedah biasa, mahal-mahal. Tak saya tanya, ustaz Zuhid. Tahun 90-an, 6,000 mahal. Lah, dekat 20,000 mahal. Nak nikah, mak turun nikah. Kena taat dengan mak. Mak berkenan. Nuh, kahwin. Duit tak ada, mak air. Kahwin. Kahwin juga. Mereka kata tak boleh naik. Tak boleh naik. Tak boleh naik tak apa. Saya berhenti. Terus akhir tahun 94 saya berhenti. Saya dapat jawatan pensyarah di Pusat Perkhidmatan Keluarga Negeri Perak. Kahwin pindah. Tapi hubungan dengan anak-anak tak putih. Hari Sabtu Ahad cuti saya pergi tengok mereka. Itulah saya tak mengajar tahfiz. Lah saya mengajar tahun 94 hujung. Saya tak mengajar lah. Tapi kecintaan pada jiwa saya, kerinduan pada jiwa saya untuk buka sekolah tahfiz, terlibat dengan anak-anak tahfiz sampai sekarang. Itu yang saya sebutkan tadi di surah kemensak Al-Iman itu. Siap saja sekolah tahfiz saya ni, selesai dah masalah saya. Tak perlulah saya ceramah dah 16 tahun, 18 tahun saya ceramah seluruh Malaysia. Lebih dah tuan-tuan. Saya pun nak jadi macam ustaz kita, duduk di sekolah, jaga budak-budak. Saya boleh mengulang Quran, saya boleh hafal Quran dengan budak-budak. Saya boleh mengajar mereka sepenuh hati. Sebab kejiwaan. Sebab itu nak jadi guru-guru yang baik. Saya pesan pada ustaz-ustaz di sini, mesti ada jiwa. Mesti ada jiwa nak mengajar. Tak ada jiwa nak mengajar, susah. Bila jiwa tak ada, lantaklah. Kita maki budak-budak yang tak dapat. Minggu lepas, satu bapak daripada Kepung datang jumpa saya. Bawa anak dia yang mengaji tahfiz. Anak dia tak mau mengaji tahfiz. Umur 14 tahun. Masuk tahfiz sejak umur 7 tahun, 8 tahun masuk tahfiz. Tapi sampai sekarang baru dapat 2 juzuk. 2 juzuk baru dapat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Berapa tahun menyampaikan Quran. Daripada sekolah rendah, mengaji tahfiz sini, mengaji tahfiz sini, sampai pindah ke Ipoh, umur 14 tahun, 2 juzuk mengingat. Saya kata agak dia aman. Tolong sambung ustaz baca. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal-hijara aw ashaddu qaswa. Tak boleh sambung. Ya, tuan-tuan. Saya kata dekat dia, tolong sambung ayat ni. Ma nansakh min ayatin aw nunziha pun tak boleh sambung. Saya kata dua juzuk orang ingat apa? Satu juzuk pun orang tak ingat ni. Dia kata dia tak mau sekolah tu. Sebab saya pun tak mau sekolah, cikgu maki dia. Cikgu kata bodoh, lembak, bengong, songong. Ujian ke? Dia bunyi ujian tak? Tuan bunyi kipas agak air? Ha? Ujian tu? Bunyi macam ayak orang di rayak. Baik. Jadi guru yang tak ada jiwa, mana boleh? Guru yang tak ada jiwa nak pun pergi budak hafal Quran memang tak boleh. Sabarlah banyak-banyak, kemampuan dia tak boleh. Kemampuan dia tak boleh nak hafal. Ikut mana cakap mana hafal lah. Bila mak pak kata awak anak saya tak banyak hafal Quran, nak buat macam mana anak tak boleh. Tapi kalau insyaAllah pelan-pelan, rupa-rupanya tuan-tuan, mereka ni ada penyakit keturunan. Penyakit keturunannya tak boleh ingat. Tak boleh ingat ingatan. Ya, bahasa doktor panggil apa doktor ya? Tak boleh nak ingat ingatan, nak kena huruf pun nak rupa reti. Ya, bahasa orang putih buat apa? Dyslexia lah. Dia tak boleh nak ingat. Dia tumpu satu benda ni, tak lagi dia buat benda lain, dia lupa lah yang ni. Saya kata kat bapak dia, bapak eh, kalau macam ni tak salah siksa budak. Pilah masuk anak lain. Kalau tidak, cikgu pun tak semangat, jiwa cikgu pun hilang, dia pun tension pasal budak-budak duk kata lembak awal dan nak habis, hang tak habis lagi, lama-lama budak ni tak habis. Sebab tu saya katakan tadi, hafazan Quran ini benda rahmat Allah. Kalau Allah tak boleh bagi pada dia, Allah tak bagi pada dia untuk pemikiran, nak kata apa? Allah tak bagi, sebab tu tuan-tuan jangan paksa. Saya tak pernah paksa anak-anak murid saya untuk hafal Quran. Sekarang mana dulu kamu nak hafal? Ayat lazim, hafal dulu ayat lazim. Surah apa nak hafal? Surah Yasin, hafal dulu surah Yasin. Al-Baqarah, hafallah Al-Baqarah. InsyaAllah manusia ni tuan-tuan, anak kita ni kalau hafal surah Al-Baqarah, surah-surah lain senang hafal. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang, tapi surah yang paling senang dihafaz. Juzuk 28, juzuk 29, surahnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, tapi paling susah dihafaz. Kita mulakan dulu yang senang-senang. InsyaAllah yang susah-susah ni, dia akan datang kemudian. Sebab tu yang pertama saya sebut tadi, guru-guru mesti ada sifat kejiwaan. Saya kata pada Tuan Syekh, saya sayang budak-budak. Tapi Tuan Syekh tak boleh bagi naik gaji sikit saja. Dia tak boleh naik. Saya pun berhenti. Bila saya berhenti, Ustaz Saleh pun nak berhenti. Budak-budak pun nak berhenti. Terpaksa panggil Ustaz lain, naikkan gaji 500. Boleh pula. Saya pun tak mahu cukup. Saya nak jadi mengajar orang tua pula. Masa itu pelajar saya di pusat perkhidmatan keluarga ada 700 orang pelajar. Seluruh jabatan lipuk saya mengajar Al-Quran, Fiqh dan sebagainya. Sampailah pada tahun 98. Bila tahun 98, masa itu orang ramai kerja dengan saya. Ada 10 pekerja. Saya jadi pengurus negeri. Termasuk yang kerja sekali dengan saya tu Akil Hail. Akil Hail lah tu, KP-KP yang amat bayang Ustaz Akil. Dia kerja dengan saya. Masa tu dia baru balik daripada Indon, mengaji di Indon. Saya berhenti. Saya berhenti. Pendapatan pun dah okey, semua dah okey, malas. Saya berhenti. Sebab apa saya berhenti? Sebab saya masuk politik. Tahun 97, saya masuk politik. Saya jadi penceramah PAS. Masa tu saya masuk PAS dengan Dato' Dr. Hassan Ali. Seluruh Malaysia saya ceramah. Dan ceramah saya yang paling awal dengan Dr. Hassan Ali di Linggi, Negeri Sembilan. Ada lebih 40,000 orang datang. Kemudian di Pulau Indah, Selangor, 40,000 orang datang. Masa itu habis kerjaya saya. Pendapatan habis. Masa itu pendapatan hampir 10,000. Bila masuk PAS, lingkup tu. Semua jabatan tak boleh masuk. Semua maktab universiti tak boleh masuk. Semua masjid ceramah tak boleh. Jadi penceramah PAS sepenuh masa. Sepenuh masa. Ini pengalaman saya cerita pada tuan-tuan. Tahun 97, 98. Habis duit. Susah hidup. Tak ada siapa tolong. Jadi penceramah PAS bukan kaya. Penceramah di Terengganu naik kapal terbang RM70. Di Pahang ceramah RM60. Jihad. AJK kata jihad tak. Pih perlis satu sen tak dapat. Minyak, kereta, tol, apol. Apol itu tuan-tuan, tapi tayang jalankan juga. Sebab itu kalau orang-orang PAS kata saya UMNO, kira salam banyak-banyak. Kamu baru masuk PAS 2-3 hari, henti. Pendapatan RM10,000 tak pernah buang, perjuangan tak pernah buang, tiba-tiba pandai boikot saya. Dalam internet penuh dengan kutuk saya. Tapi mereka tak pernah susah macam mana saya susah. Tak pernah rasa susah macam mana saya susah. Tapi untuk perjuangan, jalan. Sampailah bila Ustaz Samsuri Haji Ahmad kena tangkap di bawah ISA. Sepatutnya yang saya kena tangkap di Perak adalah saya. Pegawai telefon pengurusi masjid. Ustaz Kazim ada lagi tak? Ada? Sepatutnya dia dah ke dalam. Bila dah jadi macam itu, saya lari 2 minggu. Sebab nama nak naik dalam ISA. Cukup. Duduk sembunyi 2 minggu, pesan pada kawan-kawan, jaga anak, jaga isteri. Sampailah tahun 2000. Tahun 98-99, habis pilihan raya, saya dah kurang di dalam parti politik. Sebab susah. Orang sini marah, orang sana marah, polis marah, YB marah. Banyak masalah. Akhirnya saya kerja sebagai imam di sebuah masjid dengan gaji RM500. Itulah boleh saya ulang balik Quran jadi imam. Setiap hari saya jadi imam, satu rakaat semuka. Satu rakaat semuka. Ulang balik Quran sampai habis 30 juzuk. Jadi imam semayang subuh. Tiap-tiap pagi buat kuliah subuh. Tiap-tiap pagi saya hidupkan kuliah subuh di masjid. Jadi saya conquer masjid ni, saya buat macam-macam. Masjid ni bernama Masjid Al-Aulia, Padang Tembak, Jalan Kuala Kangsar. Daripada sembahyang tarawih tak ada orang, buat tazkirah, buatkan tazkirah Jumaat, masjid nombor 2 paling kaya di Perak. Sampailah tahun 2000, bila saya pergi umrah, saya dah tak terlibat dengan mana-mana parti politik. Saya jadi pegawai masjid, gaji 500, dan jadi penceramah. Masa tu orang pula start pergi ceramah balik. Gam masih kuat lagi. Radio tak boleh masuk. Surau-surau tertentu tak boleh masuk. Masjid tak boleh masuk. Tak apalah, pelan-pelan. Kita buat dulu di masjid. 2000 akhir tahun saya pergi umrah. 2001 saya balik daripada umrah. masjid sudah diambil alih oleh jantan kuasa lain. Masjid tu ratus ribu kita cari duit. Saya kutip derma sampai Singapura. Nak bina takar, nak bina rumah pondok 15 pintu. Nak bina rumah wakaf 15 pintu tu. Bila balik daripada umrah, tengok-tengok dah tak ada jantan kuasa. Habis tak boleh duduk rumah pegawai masjid, sila keluar. Itulah perangai orang Melayu tu. Perangai orang Melayu ni, masa susah, tak ada siapa nak peduli. Tapi bila masjid dah banyak duit, masjid dah ramai orang, pengajian dah banyak, ustaz pun dah ramai, pendapatan pun banyak, ha, mulalah tangan-tangan nak jangkui ambil. Mulalah mata-mata akan terbeliak ambil. Serupalah dengan tahfiz ni. Tengok tahfiz ni kecil, orang tak ramai, tak ada siapa teringin. Tunggulah bila dah siap, bila dah hebat besar. Akan adalah orang kanan kacau sini, nak kacau sini, nak kacau sini. Saya buat dua. Masjid satu, surau satu. Buat masjid elok-elok, ratus ribu cari duit, tak ada siapa nak tolong. Bila siap, orang boleh ambil. Bila pindah daripada masjid, pindah jadi surau. Surau saya buat lain. Buat macam mana program di masjid. Tak sampai setahun, tuan-tuan. Pun jadi juga. Saya iktikad, saya dah faham dalam hati. Kalau masjid, kalau surau, tak payah buat. Penuh dengan manusia-manusia yang anti busuk. Melainkan kalau ada tanah sendiri, atas nama sendiri, atas nama pendaftaran sendiri, baru aku all out. Saya dah serik dua kali saya buat. Siang malam pagi petang cari duit. Jual kismis, jual CD, jual kaset, jual apa, tampung nak bina masjid, nak bina surau. Sebab saya nak tarik budak-budak mengaji. Nak tarik orang-orang tua mengaji. Nak tarik orang tak nak main masjid mengaji. Tapi cubaannya ialah inilah tangan-tangan jahat di belakang. Sama ada tangan jahat itu datang daripada orang politik. Tangan jahat itu datang daripada orang yang selama ni berpeluk tubuh. Dia tengok aja kita buat masjid. Dia tengok aja kita buat surau. Dia tengok aja kita buat program. Dalam kepala otak dia, tunggu ada masa. Aku pakat dengan orang ni, aku cantah mereka ni, aku ambil alih. Memang mereka buat tuan-tuan. Dua kali saya terkena. Sampailah tahun 2003-2002, saya kata tak boleh. Saya sekarang, sampai bila nak ceramah, letih nak ceramah, saya tak berniaga. Niaga kedai kitab, kedai buku, kedai pakaian haji, pakaian umrah. Dalam kedai tu, ada satu bilik untuk buat pengajian. Ada 30 orang pelajar di luar ni meniaga kedai-kedai kita. Sampailah 2003. Surau yang saya buat aktif, surau yang saya buat program, bila timbul masalah politik. Bila timbul masalah politiknya, tak bila timbul, tak abang saya masuk politik. Abang saya, Kapten Bertara Muhammad Najimuddin Ilyas. Sekarang ni jadi penasihat hal ehwal agama negeri Perak. Dia masuk politik tahun 2002. Dia jadi pengarah hal ehwal khas negeri Perak. Jadi orang dah tuduh Ustaz Kazim ni sekongkol dengan abang dia. Orang mula buang saya mengajar. Sebab saya depan kata Ustaz Kazim ni geng dengan abang dia. Padahal saya tak pernah campur dengan dia. Dia punya kerja. Tapi sebagai abang dan adik, kami tak boleh putus silaturahim. Saya pergi rumah dia, dia pergi rumah saya. Bila mak ada di rumah dia, saya kena pergi ziarah dia, mak saya. Orang Pah marah. Orang Pah kata Ustaz Kazim dari timur. Dua tiga surah buang saya, pada dia kata saya Pah. Orang Melayu ni tak boleh berhenti daripada politik. Tuan-tuan kalau bawa politik masuk dalam sekolah ni, lingkup sekolah ni dulu. Tuan-tuan bantahlah cakap saya. Saya pengalaman tu. Nak mengaji, hantar anak ke sini, mengaji anak-anak. Politik-politik. Main pangkah-pangkah. Tapi tuan-tuan bila tuan-tuan jadikan politik, yang jadi mangsa ni anak-anak tuan-tuan. Guru-guru pun jangan bawa fahaman masing-masing mengajar budak-budak. Mengajar Islam je budak-budak. Kalau tuan-tuan bawa fahaman politik tuan-tuan, tuan-tuan pergi ceramah sana, pergi dengar ceramah sini, anak-anak tuan-tuan habis. Kalau tayang pada anak-anak kita, politik tak dulu. Biar mereka berebut kerusi di luar, hak anak ni kita tumpu betul-betul. Kalau tuan-tuan bawa yang di luar main masuk dalam sini, saya bimbang tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan ni tak boleh pergi. Bergaduh persatuan mak bapak kerja politik. Bergaduh ustaz dengan mak bapak kerja politik. Bila ustaz politik belah sini, pak politik belah sini, dia tarik buat keluar anak habis. Anak pula pergi cerita, mak malam ustaz dia kata bodoh lah apa, rasyadah lah apa. Mak dengar, mak barat dia tarik keluar. Lama-lama tinggal ustaz yang ngejar. Sebab tu tuan-tuan, saya bercakap daripada segi pengalaman. Ya, sebab tu kalau ada orang tuan-tuan di kalangan tuan-tuan tak setuju apa yang saya cakap, silakan tak setuju, tapi saya cakap pada pengalaman. Bila bercampur dengan politik surau, habis program. Akhirnya saya kata tak boleh jadi, saya mesti buka sekolah saya sendiri. Daripada atas 30 pelajar orang tua-tua yang duduk mengaji setiap pagi tu, saya daftar masuk ke Jabatan Agama Islam bahagian pendidikan sekolah swasta, Pusat Pendidikan Al-Barakah. 2004, daripada 2003 sampai 2004 masih belum lulus. 2004 abang saya bertanding jadi adun, kemudian dilantik jadi setiausaha politik Menteri Besar. Sampai 2005 pendaftaran sekolah saya masih belum lulus. Tanah dah ada orang nak jual, pendaftaran tak ada. Bila kita pergi ke pejabat, pejabat kata dah bawa, dah bawa, dah bawa, dah bawa. Tapi tak boleh bawa, taknya dapat. Kami nak kutip derma, nak beli tanah tak boleh, nak start mengajar tak boleh. Saya terpaksa guna kabel abang ni tahun 2005. Tolong luluskan sekolah. Seminggu je Menteri Luka Perak dan Jurusli hantar surat, pendaftaran ustaz diluluskan. Sila ambil pendaftaran di jabatan. Masa saya ambil kertas kerja saya, tuan-tuan, kertas kerja saya tu di bawah sekali dalam file di Jabat Ulama. Yang duk kata dah banai, dah bawa mesyuarat, dah bawa mesyuarat, kertas kerja nak buka sekolah ni bawah sekali, tak pernah dibawa, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke nak buat daftar sekolah tahfiz macam ni? Ingat senang ke tuan-tuan nak buka sekolah agama macam ni? Dah lah susah dapat bantuan, dah lah susah nak dapat sokongan, nak lulus pun payah. Macam-macam soalan dia tanya. Nanti bila budak-budak dah ada, nak bagi makan apa? Guru-guru nak bagi gaji apa? Saya kata agak pegawai tu, ustaz, susah banyak tanya lah. Ustaz luluskan saja, rezeki Allah bagi. Banyak soal tuan-tuan, akhirnya sempat tuan guna kabel. Bila guna kabel, baru lulus tahun 2005. Lulus saja tuan-tuan, hari ini lulus, hari ini beli tanah. RM40,500 tanah di Manjui, Jalan Pemimpin. RM40,000 tanah bewak lalu, ular duduk simpang, ular sawah duduk telur dalam. Tak ada siapa nak sangka itu ada tanah lot. Tengah-tengah dia TMB, pencawang elektrik. Tengah-tengahnya ialah sekolah. Tanah kosong. Tanah dia macam bujur, sirih. Beli tanah atas lelongan bank. Ada 4 orang campur dengan saya, 4. 3 Cina, saya Melayu. Lelong bida tanah. Bank letak RM40,500. Saya tepuk belakang Cina. Okey, ini tempat lu jangan belilah, ini tempat Melayu punya. Saya mau beli sekolah agama punya. Saya tepuk belakang dia, jampi lebih kurang, dia tarik diri. Tapi jumpa Cina nombor 2 pula. Okey, ini sekolah kita mau bikin sekolah punya. Ini tanah kita mau bikin sekolah. Saya ini mengajar sini juga, saya bikin. Sudahlah, okey, bagi kasih sama saya lah. Betul lah, lu mau bikin itu tokong punya. Bukan tokong, sekolah. Yalah, itu semayang punya lah, tokong punya lah. Sekolah lah, bukan tokong. Tiga-tiga tarik diri. Akhirnya satu sen tak naik tuan-tuan. RM40,500 masuk mahkamah, lulus. 2005, 2006 siap. Satu fasa, dua fasa. Sekarang 2009. Jumlah pelajar sekarang 675 orang. Pelajar yang paling kecil ni, sorry, umur berapa tahun ni? 6 tahun kan, 7 tahun berapa tahun lah 7 tahun 6 tahun paling kecil. paling tua tok dia 83 tahun. Paling tua. Ada 50 pondok. Satu pondok tuan-tuan, ruang tamu besar ni, ruang tamu besar ni, belakang ni dapur dengan bilik air. Ada 50 macam ni. Ruang tamu besar ni, besar dia lah 1, 2, 3 pukulan kaki, 12 kaki. Ha, 12 kaki ni dia, sak ni 12 kaki. 4 ni, 4 lapan. Saya jadi kontrak, saya jadi arkitek. Sebab tu dia tahu, ha, ni 12 kaki sak ni. Panjang 20 kaki. 20 kaki, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih juga kan. Ada 50 buah sekarang. Susah je tuan-tuan nak buat. Bila buat sekolah tahfiz, bila buat sekolah pondok, Allahu Akbar. Yang ustaz kita ni cara ustaz, tapi kami cara kami. Mula-mula krisis dengan TMB. TMB kata ni tanah depa, macam dia buat. Saya tak kata dekat TMB, mana geran kata tanah apa. Bila tunjuk geran kami, depa dia. Kami dapat 7 notis suruh runtuhkan sekolah. 7 notis suruh berhenti. Robohkan. Kalau tidak, tindakan akan diambil. Ambillah tindakan. Bangunan kami dibina dengan kebenaran Dewan Bandaraya. Ada CF. Apa sebab nak umpah? Macam-macam ujian datang. Yang paling teruk sekali ahli politik. Tahun 2006-2007, ahli politik. Tuan-tuan faham ahli politik belah mana? Kerjanya apa? Tiap-tiap hari nak robohkan sekolah. Cari jalan. Siapa yang pergi mengaji dengan barakah Ustaz Kazim, mati kita tak uruskan. Minta Ustaz Kazim mandikan dia. Tak payah pergi. Siapa-siapa yang pergi kuliah Ustaz Kazim, jangan bercakap, jangan menyembang dengan dia. Yang biru pun serupa, yang hijau pun sama. Buat kempen, busukkan. Tapi tuan-tuan, saya sebut kepada tuan-tuan, daripada pelajar 30 orang, sekarang yang berdaftar 600 lebih ni tuan-tuan, kenapa sekolah kami ni berjaya? Saya nak kata berjaya tak berjaya, tapi berjaya. Nak kata tak berjaya, tak berjaya lagi lah, baru 3-4 tahun, baru 4 tahun. Tahun 2006-2009, ulang tahun yang ketiga, 28 dan bulan 6 ni. Tapi kenapa boleh bertahan? Guru-guru ada 12 orang. Kerani tukang kebun ada 4 orang. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama saya nak bagi tahu, semuanya adalah berkat. Sebab tu saya bubuh nama sekolah saya Al-Barakah. Al-Barakah maknanya yang diberkati. Maksud yang diberkati tu ialah barakah ni maknanya dia akan bertambah, dia akan bertambah, dia akan bertambah. Itu makna barakah. Nabi Muhammad tu wafat, dia cuma tinggal sepiring tepung je. Satu mangkuk tepung letak di atas para. Bila Aisyah nak masak, Aisyah suruh pelayan dia ambil tepung, masak roti. Berbulan lepas Nabi wafat, tepung tu tak habis. Sebab jariah Aisyah ambil cedok, buat roti. Cedok tepung, buat roti. Dia tak tengok pun mangkuk tu tepung banyak mana. Bila dah lama tak habis-habis tepung, Aisyah kata dekat jariah dia, cuba kamu tengok dalam besen itu. Berapa banyak lagi tepungnya? Jariah pun buat turun, tengok. Kata Aisyah, tak lama lepas dia tengok, tepung tadi pun habis. Kata Aisyah, kalaulah aku tak tengok, niscaya tepung tu takkan habis sampai aku mati. Dipanggil barakah. Itu makna barakah. Dia akan berkembang, dia akan membiak, dia akan membiak, dia akan membiak. Kenapa membiak? Yang penting, yang paling penting, keredaan Allah. Allah bagi biak. Macam mana nak biak? Yang pertama, ikhlas. Pelajar-pelajar ikhlas, guru-guru ikhlas. Tak ikhlas, tak lama tuan-tuan. Masalah guru-guru tahfiz. Guru-guru tahfiz ni masalah dia satu. Masalah dia, dia mengajar ni pun sementara. Nanti kalau dapat offer lain, saya belah tak. Tunggulah dapat offer kerja lain, saya tinggal ni sementara. Bila sementara, macam mana nak tumpu dah budak-budak? macam mana nak tumpu? Satu. Selalu saya jumpa guru macam tu. Entah macam mana sekali. Mak tapi tu, oh bagus. Tapi tak lama dah ni ada apply dia minta tu. Kalau dapat lari. Tu macam mana? Sebab tu banyak mak tapi dia gajikan guru-guru daripada Siam. Sekarang ni bukan masak tom yam ni orang Siam. Guru tapi pun Siam. Sebab yang Siam tu dia tak fikir nak lari tempat lain. Dia tumpu betul-betul. Macam hari Jumaat lepas saya pergi sungai. Ada satu mak tapi di sana. Guru Siam dia rambut macam aduka. Tentu kenal aduka. Pakai serban macam aduka. Janggut rupa guru Siam. Guru Siam tuan-tuan. Memang tak rambin. Pasti dia nak pergi ke mana dia. Dia bukan nak pergi kerja kerajaan. Jadi macam mana guru-guru tak lari. Gaji guru tahfiz murah. Guru tahfiz pun nak kahwin juga. Ontak-ontak dua orang tadi tu pun nak kahwin juga. Kalau gaji 700-500 macam mana tu? Kena pula pak mertua dia kata 10 ribu serba 4. Agak-agak 700 ringgit. Bilalah nak dapat 10 ribu? Yang ni lah yang timbul banyak salah pada kita. Kesian dekat guru-guru tahfiz. Salahlah ada orang sponsor mereka setiap bulan. Tiga orang sponsor, 300 zakat pergi kat dia. Sebulan 300, dapat tiga orang bayar zakat. Selesai masalah budak-budak ni. Dia tak payah fikir nak cari tempat lain. Pasal dah ada dah income dia. Kita kesian tuan-tuan guru-guru tahfiz. Yang tempat saya jual roti sardin. Yang tempat saya jual rumput lekor. Tunggu rumput lekor dekat tetembak. Bawa kumpul lekor pi jual sana jual sini. Nak tampung dalam masa yang sama dia nak jadi guru mereka ni. Mana boleh? Anak-anak tuan-tuan ini nak bagi dapat ni. Budak-budak kena duduk dengan mereka. Anak-anak kita ni kena duduk dengan guru tahfiz. Baru boleh duduk. Baru boleh ingat mereka. Kalau anak-anak murid duduk di asrama, cikgu balik rumah jaga anak bini dia, menegur atau apa, kumpul tak lekat pada mereka. Sebab tu kita nak guru tahfiz yang duduk dengan mereka. Tapi nak duduk macam mana kalau gaji murah? Kesian. Anak-anak kita ni nak. Nak guru yang betul-betul tumpu. Saya bawa kereta. Saya bawa motor. Saya bawa budak-budak berjalan. Saya duduk depan. Seorang mesti sambung ayat. Saya duduk depan jogging. Saya depan sekali. Okey, duduk satu. Saya baca satu ayat. Orang dua sambung, orang nombor tiga sambung, orang nombor empat sambung. Kami tak baca kentak. Seorang, seorang, seorang, seorang. Sampai hujung, patah balik, patah balik, patah balik. Katalah berjalan 15 km, 15 km. Bapa buka surat datang. Bapa buka surat datang. Tapi nak bagi macam itu tuan-tuan, guru-guru kena duduk dengan dia. Kalau ada isteri pun duduk dekat dengan sekolah. Baru boleh tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, dia main balik-main balik. Budak-budak lepak, budak-budak tidur. Budak-budak main pakai lupa. Hafiz ni tuan-tuan, nak ingat senang. Nak hafal senang. Nak ingat dalam otak ni susah. Tuan-tuan bagi dekat saya, masa-masa umur 18-19, saya duduk hafal Quran. Sejam saja boleh hafal dua rupa. Kan susah. Duduk 2 jam je. Gelek-gelek-gelek kepala habis. Tutup. Ustaz masuk. Boleh hampir lah depan ustaz. Saya tengok Quran. Ustaz hampir Quran lepas subuh. Lepas semayang subuh pukul 6.30. Pulun sampai 7.30. 7.30 sarapan. Pukul 8 masuk kelas. 8.30 kita termik. Guru panggil. Ha, sabar lagi. Sabar. Sini. Duduk. Ah, dua muka surat. Ingat 6.30 tadi apa, 8.30 boleh apa Quran 2 jam. Tapi nak ingat dalam kepala bukan 2 jam. 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun baru lekat. Sebab tu adik-adik kena ikhlas mengaji. Guru adik-adik ikhlas, adik-adik pun ikhlas, insya-Allah lekat. Macam mana nak berlekat? Bawa sembahyang sunat banyak-banyak. Kawan-kawan lain tidur pukul 3-4 pagi. Adik-adik bangun. bawa sembahyang sunat dan tolong ulang Quran dalam sembahyang sunat. Kalau tak boleh sembahyang sunat berdiri letih, sembahyang sunat duduk. Duduk, baca sembahyang, habis Fatihah, ulang balik Quran. InsyaAllah ingat. Itu cara mudah nak ingat Quran. Bila balik di rumah, tanggungjawab mak bapak. Tanggungjawab mak bapak. Adik-adik ni untung, bapak masih ada, mak masih ada. Ustaz, bapak tak ada. Bapak ustaz tak ada, umur ustaz 8 bulan. Adik-adik bapak ada duduk belakang. Ustaz, umur ustaz 8 bulan. Tak ada budak, tak ada ayah. 8 bulan tu dia agak lupa tu. 2 bulan setengah kan 4 bulan tu. Baru boleh menerak. Bapak mati aksiden. Mak kerja guru kampung. Nak masuk sekolah asrama, susah. Nak masuk tak ada duit. Sampai nak cita-cita nak hafal Quran ada juga. Tunggu lepas SPM, tunggu lepas dapat Pas Nawawi. Bila dapat beasiswa Kerajaan Negeri Perak, Baitul Mal, RM250 baru boleh mengaji tahfiz. RM250 pejabat agama bagi. Bulan RM100 duit poket, RM150 duit makan. 3 tahun. Ustaz boleh hafal Quran 2 tahun setengah habis. Masuk 3 tahun tak mengajar. InsyaAllah. Masa tu tak tidur dengan guru. Guru kami semua tua-tua nak tidur macam mana? Syekh Maknur Mansur, Allah Yarham Tuan Guru Abdul Rahman Mubarak, Ustaz Rahim. Kami pandai-pandai sendiri. Besar-besar lah, tua-tua lah, motor seorang satu. Tapi seumur hidup saya, saya tak pernah masuk stadium Perak. Sampai sekarang. Saya duduk di Ipoh tahun 88, 89, duduk di Ipoh hafal Quran. Tak pernah saya masuk stadium. Tak pernah tengok wayang. Sepanjang saya hafal Quran. Tak pernah masuk KMC. Sampai sekarang. Panggung wayang sampai sekarang tak pernah masuk. Tiket wayang pun saya tak pernah tengok. Stadium pun saya tak pernah masuk. Baik musabakah ke, bola ke, konsert ke dalam stadium, saya tak pernah tengok sampai sekarang. Jadi adik-adik kalau nak ingat Quran, tolong buat. Tolong jaga. Yang pertama saya katakan tadi, ikhlas. Guru-guru ikhlas. Yang kedua yang kena ikhlas, mak bapak. Jangan tak ikhlas dengan guru. Jumpa guru, elok-elok cakap. Kalau yuran 180, tokoklah lagi 20, bagi genap 200. Jangan berkira sangat. Jangan berkira. Ikhlas dengan guru. Ada masalah, bincang dengan guru. Anak-anak kita lembab. Dah 2 tahun, baru 8 juzuk. Tu kira slow lah tu. Nak buat macam mana? Budak-budak belum sampai tahap. Tuan-tuan kalau rajin. Kalau rajin. Kalau malas tu suara. Bawa anak-anak ni, ustaz-ustaz ni, bawa anak-anak ke sekolah Mahat Tafiz Al-Quran dekat dengan tempat saya. Dulu mereka ni berdaftar benang di bawah saya. Nama dia Mahat Tafiz Al-Quran dan Hadis Al-Ansari. Baru daftar. Di kampung, di Taman Pari, Ipoh. Dulu mereka ni daftar bawah saya. Sebab mereka tak daftar dengan jabatan. Jadi saya berdaftar dengan jabatan. Jadi dia pertumpang bernama. Besar ni tuan-tuan, 6 tahun, 7 tahun, besar ni sudah hafaz. Anak dia yang perempuan, 10 tahun, Johan Perak. Baru ni saya pergi ceramah maulud. Besar adik ni, 7 tahun, dia baca surah Ad-Dukhan. Baca surah Ad-Dukhan. Tercengang-cengang budak-budak. Disiplin. Nombor dua, disiplin. Kalau adik-adik tak ada disiplin, adik-adik tak boleh hafal Al-Quran. Al-Quran tu mulia. Nak letak, nak angkat, kena ada penghormatan. Kalau kita tak hormat kepada Quran, tak ada disiplin dengan pelajaran, tak ada. Pukul berapa nak tidur, pukul berapa nak mengulang, pukul berapa kita nak tasmik, pukul berapa kita nak main, disiplin mesti ada. Saya punya target tuan-tuan, bila saya hafal Quran dulu, saya tak akan ke depan. Saya nak pentingkan ingatan saya dulu. Sebab tu petang-petang pukul 2.30 sampai pukul 4.30 kerja kami ialah tasmik mengulang. Duduk 2 orang, duduk 3 orang, ulang balik Quran. Dan saya, masa saya mengajar pula, saya sebagai guru buat kuis. Hadiah, buat keluar dompet sendiri, bagi duit. Kita hakim putuh, hakim manabih, hakim apa ni, 3 orang. Buka soalan-soal-soal. Mereka dapat tuan-tuan. Ini kerana kena disiplin daripada guru sendiri. Kalau guru nak anak-anak murid dia berjaya, suruh buat kursus, buat ceramah, buat kuis setiap 6 bulan atau 3 bulan. Panggil mak bapak. Saya panggil mak bapak, tengok anak-anak dia. Baik, soalan pertama, jawab betul-betul. Soalan pertama, jawab betul-betul. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Tolong ulang dan sambung. Biar bapak dia tengok tu anak dia. Saya buat masa itu 3 bulan sekali. Saya sempat mengajar setahun lebih, 3 kali saya sempat buat. Siapa Johan bagi duit? Galakkan disiplin. Kalau boleh mak bapak pun bincang dengan cikgu, kalau boleh buat. Ni ustaz adik-adik ni, kalau ustaz suruh sambung boleh tak? Ha? Boleh tak bang? Try lah ustaz, nak tengok boleh tak boleh? Eloklah hujan petang ni, ampang pun yang terbakar tadi. Jadi dia memudahkan kerja bomba lah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Pakat duk lari ampang pun orang bakar. Baik, yang ketiga, kejayaan kita, rahsia kejayaan saya di Al-Barakah tu, saya tak katalah saya pas jaya, tapi saya nak kata tak jaya tu jaya, nak kata berjaya belum tentu lagi. Tuan-tuan pergilah sekolah saya setiap pagi, tak kurang daripada 150-200 orang akan belajar. Bukan budak-budak, orang tua, orang tua-tua, yang paling tua 83 tahun. Bila masuk saja dalam kelas, politik tak cakap. Ini dia. Daripada 30 orang, sekarang pelajar dewasa dalam 300 orang. Masuknya saya, semua pelajar diam. Setiap pelajar mesti ada buku, mesti ada pen, mesti ada workman, mesti ada kitab. Kalau tuan-tuan rajin, lain daripada melawat sekolah tahfiz tadi, main melawat sekolah saya. Tengok makcik-makcik ni mengaji, tok-tok ni mengaji. Sampai tak muat tuan-tuan. Dewan saya tu boleh muat dalam 3-4 orang, tak campur meja. Bila campur meja, kurang lagi. Ngaji tuan-tuan. Dan saya tak bawa pahaman politik pada mereka, saya hanya cerita Islam saja. Sekarang ni pakat duk mari. Tiap hari orang nak beli pondok. Satu pondok saya buat harga dia RM20,000. Tiap hari orang beli. Tanah tak ada. Saya kata kalau saya beli tanah pun saya takkan buat pondok. Saya nak buat asrama tahfiz yang baru. Tuan-tuan, saya cakap ikhlas. Tuan-tuan boleh berpolitik. Silakan berpolitik. Saya pun ahli politik. Tapi bila saya mengajar, bila saya mengajar kelas, bila saya berceramah, saya takkan sentuh politik. Pasal politik ni sensitif. Bukan semua orang yang faham politik macam kita. Saya hanya cerita Islam saja. Islam saja. Bila faham Islam, tahulah kita nak ambil politik yang mana tentu. Kalau tuan-tuan berpolitik di sekolah ni, tuan-tuan tunggulah budak-budak ni. Lingkup tuan-tuan. Saya dah jumpa 2-3 sekolah tahfiz yang macam ini. Bila cikgu sibuk berpolitik, malah sekolah dia pun menjadi gelanggang ceramah politik. Lama-lama tuan-tuan, sekolah dia tutup. Tak ada siapa nak peduli lah. Yang ni yang saya pesan. Yang saya kesian tengok budak-budak. Yang keempat, rahsia kejayaan ni budak-budak tuan-tuan, doa daripada kita mak bapak. Kalau mak bapak tak ada doa, mak bapak sendiri pun teruk, jangan haraplah anak tuan-tuan berjaya. Kadang-kadang mak bapak tak pernah tahu anak dia hafal Quran banyak mana. Apa salahnya anak-anak balik cuti tuan-tuan, tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan baca, semak dia baca. Aman, kamu hafal wujud apa dah? Baca lah, dia nak tengok. Walaupun kita tak hafal, kita semak dia punya bacaan. Ini galakkan daripada kita orang tua. Galakkan kita pada orang tua. Kalau kita tak ada galakkan, kita pula condemn, apalah kamu ni, apalah kamu ni. Jangan exposekan budak ni. Bawakan dia ke surau, suruh dia jadi imam. Bincang dengan pengurusi, ni anak saya Hafiz, belajar tahfiz, cuba Tuan Haji tengok pokok dia jadi imam ke. Tak apa tuan-tuan, bagi mereka berani. Jangan takut. Adik-adik jangan takut, galakkan, mak bapak penting. Saya tak ada bapak, saya cuma ada mak. Mak saya galakkan saya. Bila saya balik kampung, di Sungkai, di Batu Kurau, kena jadi imam. Mak saya beritahu kat Tok Imam Surau, bagi jadi anak jadi imam. Lama-lama tuan-tuan, persiapan dah siap dah dalam diri untuk nak jadi imam Hafiz. Yang kelima, syarat-syarat kita untuk berjaya. Saya hanya bawa kepada sekolah saya je tuan-tuan ya. Saya bawa kepada tuan-tuan pengalaman sekolah saya ya. Yang kelima, mesti ada identiti. Identiti sendiri, yang ini pulang pada pengetur, pulang pada guru-guru dan mak bapak. Tuan-tuan pergi sekolah saya, tuan-tuan carilah dalam meja, atas meja. Jangan harap ada conteng atas meja. Siapa conteng, buang sekolah. Conteng je tak meja, buang sekolah. Tuan-tuan masuk dalam tandas, tak ada dinding lukis. Sebab kerja saya, bila budak-budak masuk tandas, saya akan masuk pada dalam tandas. Kalau dia tak faham, saya panggil dia, "Oi, faham balik. Ni, kamu berak, kamu tak faham, faham balik." Tuan-tuan pergi sekolah saya, tapak kasut tu pun kalau tak cuci, saya kata, "Hai balong, cuci balik." Disiplin yang ada style sendiri. Style sendiri. Budak sekolah agama rakyat saya semua briefcase berhitam, seluar warna putih, samping warna merah hati. Tengok daripada jauh, kasut hitam, beg hitam, itu sekolah Al-Barakah. Budak-budak kita bila datang sekolah, jadual kedatangan, dia sendiri tulis. Hari ni lampu hijau, dia tulis lampu hijau. Besok dia tengok lampu merah, lampu merah. Budak-budak bayar yuran 1-5 hari bulan. Siapa bayar yuran 1-5 hari bulan dalam tempoh 4 hari itu bayar yuran, diskaun. Kita bagi hadiah. Budak sendiri bawa duit, nah yuran saya 4 hari bulan, nah 2 ringgit upah kamu, bawa duit. Tak ada siapa yang tertinggal bayar yuran. Sebab anak-anak peringat mak, mak, yuran esok satu hari bulan. Kalau tidak, cikgu jenuh hantar surat, sila jelaskan, tunggakkan, sila jelaskan, tunggakkan. Itu style sekolah saya tuan-tuan. Pelajar sekarang itu ada 375 orang. Ni, budak-budak sekolah. Semayang duha tak payah cakap, 9:30 mesti duha, tak payah cakap. Semua buat, laki-laki dan perempuan semayang duha. Yang inilah dipanggil sebagai cara pendidikan yang terpulang kepada guru-guru. Jadi saya rasa di sini guru-guru pun ada cara sendiri bagaimana nak didik mengikut kebijaksanaan anak-anak tuan-tuan dan guru-guru tuan-tuan. InsyaAllah boleh ingat. Saya masa belajar tahfiz dulu, adik-adik saya ni, saya buat game. Saya suruh sambung buat kuis bagi hadiah. Saya jogging, dalam saya jogging, saya suruh mereka sambung ayat. Ambil nasi berantau, sambil ambil nasi baca kuat-kuat. Okey, juzuk yang pertama, buka surat ketiga. Osman, baca. Osman baca, sambil ambil cedok nasi. Habis satu ayat, okey, Zuhairi baca. Zuhairi pula baca, sambil ambil nasi dulu. Al-Quran ni tak lekang di mulut. Jadi kalau guru-guru dah mengajar di sini, tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan tak buat pada anak-anak tuan-tuan, saya bimbang Al-Quran yang anak tuan-tuan hafaz tidak ke mana pergi dia. Saya tanya dengan bapa Muhammad yang anak dia Johan 30 juzuk Malaysia baru ni, apa rahsia bapa dia dulu? Saya tanya, dia kata lepas mayang subuh tiap-tiap hari itulah kerja dia, baca Quran sama-sama dengan anak, tengok Al-Quran dengan anak tiap-tiap hari selepas mayang subuh. Kalau tuan-tuan boleh buat, tu hak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini pelaburan tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan ni pelaburan tuan-tuan. Bukan setakat pelaburan sekarang di dunia, dia juga adalah pelaburan di negeri akhirat. Nabi kata, siapa-siapa yang anak dia, waris dia, keluarga dia, hampir 10, hampir Quran 10, ahli syurga lah daripada keluarga. Tuan-tuan tak mahu. Patut tuan-tuan bangga anak tuan-tuan ni hafiz Quran. Bangga. Siapa yang hafiz Quran, 10 ahli keluarga terdekat syurga tempat dia. Walaupun hadis tu tak kuat do'in, tapi ambil pengajaran daripada orang yang hafiz Quran. Kita tengok orang yang hafiz Quran, kalau betul-betul dia ingat tuan-tuan, Allah pelihara. Allah pelihara. Saya kena santau 3 kali. Kena santau 3 kali tuan-tuan. Kali pertama tahun 96. Masa tu anak baru seorang. Saya mengajar di satu tempat, balik-balik rumah. Balik-balik rumah muntah darah. Menggelepor muntah darah. Masuk hospital. Tahan 2-3 hari, doktor kata jangkitan virus. Masa tu sakit sangat. Dada ni sakit. Pakai baju tak boleh, sakit. Bawa balik Kedah, berubat, mata-mata cerok. Kalau tuan-tuan beli Mastika tahun 96, 95, 97, tuan-tuan akan jumpa cerita saya dalam majalah Mastika. Kemudian berubat. Kuku-kuku ni habis hitam. Habis hitam kuku-kuku. Tok Bumu hak berubat, ustaz-ustaz yang berubat tak sanggup. Pasal bila mereka berubat, mereka kena kacau. Kemudian tahun 2001, sebulan saya kena. Saya tak ingat langsung Quran. Orang datang pun saya tak kenal. Pembantu-pembantu saya pun saya lupa. Hang nama apa, saya lupa. Teruk tuan-tuan. Saya makan nasi, saya nak pergi mengajak pukul 6.30 petang. Orang hafal Quran ni bukan boleh makan malam. 6.30 petang makan. Ini pukul 9, belum lagi makan. Bila nak hafal Quran? Tengah malam makan roti, makan roti. Ustaz lah hafal Quran pukul 6.30, pukul 7 makan nasi. Tengah malam senang hafal Quran. Sampai sekarang tobiat saya makan nasi siang pukul 6.30. Tengah makan nasi tuan-tuan, berulat. Nasi ni berulat. Saya tanya orang rumah ni nasi bila? Orang rumah kata hari ni je. Macam apa ada ulat? Yang peliknya ulat ni bila saya buang ke lantai, hilang. Bila duduk dalam nasi, jadi ulat. Bila duduk di lantai, jadi nasi. 6.30 saya tolak ke tepi ni, baca doa lebih kurang. Pukul 10 saya balik, saya tak sedar. Sakit sangat. Itu tahun 2001. Sampailah tahun 2003-2004, lagi sekali saya kena. Yang tu pun teruk juga tuan-tuan. Macam-macam orang ganggu. Orang buang air kencing dalam rumah, orang buang air kencing dalam botol, orang lepak depan rumah. Saya kata insya-Allah, kalau saya sakit teruk pun, habis kuat saya mati. Kalau saya sembuh daripada sakit, saya ceramah balik. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ustaz-ustaz yang berubat saya, Mak Ekamus, Harun Din, mereka pun tak berubat. Ha, berubat sendiri lah dari yang kesalahan, kata Datuk Mak Ekamus. Masa tu dia kat Kampung Baru, lepas tu pindah Gombak. Sebab tu adik-adik, bila jadi penyakit teruk-teruk, habiskan Quran 30 juzuk, insyaAllah selesai. Tak payahlah nak buang tu, nak bayar ni tak payah. Duduk atas kantin tu, baca Quran. Duduk atas katil baca Quran. Duduk atas kushen baca Quran. 30 juzuk bagi habis. InsyaAllah tuan-tuan. Dia lari penyakit. Tak mati kita. silap-silap hari bulan, orang yang buat kita tu mai jumpa kita pula. Tahun 2000, dua suami isteri datang jumpa saya. Suami dia peluk saya, cium saya. Saya kata ustaz, dia kata ustaz, sayalah yang sihirkan ustaz. Isteri dia kata, akak lah yang buat. Dia upah satu bomoh siam, bomoh asli, RM30,000 upah. Dia boleh upah bomoh orang asli di Sungai Siput, RM30,000 dia cakap. Saya tanya, akak buat di mana? Sungai Siput. Banyak belanja? Taklah banyak, RM30,000. Nasi boleh tukar jadi ulat. Nasi boleh tukar jadi ulat tu. Orang siap, orang asli je dia. Ni sihir manusia. Dia kata, ustaz, kami sekarang tak sihat. Kami sakit. Jadi saya main ni nak minta maaf dengan ustaz. Kok-kok ustaz balas pada kami, tariklah balik. Saya kata, saya tak ada balas. Mana ada saya balas? Saya tak ada kata balas dendam, tak ada. Saya cuma baca Quran 30 juz. InsyaAllah tuan-tuan, Allah pilih apa. Jadi adik-adik, untung adik-adik ni hafal Quran. Akak-akak, abang-abang, untung anak-anak akak ni hafal Quran. Masalah rezeki serah pada Tuhan. Jangan tuan-tuan tengok mereka dia pakai kemplikat jubah nak kerja apa. Tuan-tuan tengok ustaz kereta citron lagi duduk Pakistan. Di Pakistan, kalau hafal Quran, tak goyang badan, dia sepak tu. India dengan Pakistan, kalau budak hafal Quran tak buat macam ni, dia sepak tu. Orang hafal Quran, mana boleh hafal Quran tu macam ni? Wabashirilladina. Memang tak ingat. Dia kena macam ni, ha. Wabashirilladina amanu. Di Pakistan dengan India, tak goyang, dia baru sepak tu. Sini adik-adik untung saya macam mengaji pusat Islam tu ada dua turu orang Arab cengih yamak tepak tak tinggal. Saya masa mengaji di Maktafi di Masjid Negeri ada tuan tu guru nama dia Ustaz Abdul Rahman bin Osman Al-Mubarak. Di Malaysia ni ada dua orang je Mubarak, satu dia, satu lagi di Kelantan. Ningai dah Ustaz Rahman Mubarak, pelajar paling pandai di Universiti Baghdad, pelajar Malaysia. Pengetua Izzuddin dulu. Besar-besar ustaz-ustaz yang jadi ustaz tuan-tuan kena tepak ni, depan belakang. Pergi balik. Punya garang. Kami dah tua berjanggut, berjubah, berkeban ni. Tak dapat. Sini, bodoh. Pam sekali. Punya garang. Adik-adik ni keuntunglah ustaz-ustaz balik. Okey, betullah tuan-tuan, mudah-mudahan kuliah kita petang ni memberikan sedikit maklumat, manfaat kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan jangan rasa terkilan dengan anak tuan-tuan untuk pakai game pelikat ni. Ada future ke? Ada future ke mereka ni? Kita faham yang ada future ni pakai slow slack. InsyaAllah, rezeki Tuhan bagi. Saya bukan nak bangga diri pada tuan-tuan. Saya ni macam mereka lah juga. Sampai kawan-kawan saya kutuk saya, apalah SPM grade 1 pelajar terbaik sekolah. Saya SPM pelajar terbaik sekolah, boleh masuk universiti tuan-tuan. Saya tak masuk universiti, saya masuk sekolah agama, masuk tahfiz. Heran cikgu heran, guru besar heran, pengetua heran. Saya aliran sains, bukan aliran sastra. Masa tu saya sekolah bersaut, menengah bersaut sungkai. Lepas tu sekolah menengah jenis kebangsaan Slim River. Pelajar terbaik sekolah. Aliran sains tuan-tuan. Bukan aliran sastra, bawa buku, apa nama, Ali Majud, gambar kan. Bawa bio dengan kimia, bangga, tak buat lambek lah buku. Pimpin itu nak tunjuk kata sains. Habis-habis SPM, masuk sekolah agama. Paling tinggi dengan budak-budak darjah 1. Besar ni, besar adik tadi, darjah 1 saya masuk. Padahal saya umur 17-18 tahun. Sampai cikgu sekolah harap tak mau ambil. Saya masuk kelas, cikgu hak mengajar bahasa Melayu tu, bahasa SPM dia 6. pi nak mengajak saya bahasa Malaysia satu. Saya duduk juga sebab saya nak hafal bahasa Arab, saya nak belajar bahasa Arab sampai dapat SPM, sampai dapat sijil 4 senawi. Bila saya dah kerja, dah habis tahfiz, habis sekolah agama, saya masuk tahfiz. Sambung diploma tahfiz. Yang tu yang kawan-kawan saya kata, apalah hang, orang dah nikah dah kereta dah motor hang balik naik bas mogah. Bas mogah ni bas Datuk DJ Deh punya. Keturunan dia tu, bas Tanya Malim tu ni. Bukan DJ Deh punya, Tok dia punya, mogah omnibus. Naik bas mogah tu. Kawan-kawan balik naik motor kereta, kutuknya saya. Apa-apa yang diutak lah orang nikah apa semua. Maknanya tebal telinga, tak apa. Allah bagi rezeki. Saya start mengajar tahun 93-94 sampai sekarang 2009. Tak silap saya tuan-tuan, saya dah pakai 15 ke 16 buah kereta. Siapa kata orang hafal Quran tak ada rezeki? Selangor, Singapura, Sarawak, Indonesia je saya tak ceramah. Singapura dah pergi ceramah, Brunei dah pergi ceramah, Mesir dah pergi ceramah. Seluruh Malaysia saya pergi dah. Takkan ni elok tuan-tuan. Rumah ada, kereta ada, tak ada apa masalah. Sekarang ni je duit tak ada. Sebab semua duit saya, pendapatan saya semua masuk sekolah. Itu harta saya akhirat. Sekolah nama saya, semua pendaftaran nama saya, tak ada siapa bawa duit. Selagi nyawa saya ada, InsyaAllah saya korban habis-habisan untuk sekolah. Tak jadi apa lah. Tak ada orang tolong pun tak apa dah. Saya ceramah, saya buat ceramah ni, gaji-gaji guru semua duit ceramah. Jihad. Saya nak harap lah, sepanjang dia buka sekolah ni, JAKIM baru bagi RM3,000. Jabat Agama baru bagi RM20,000 untuk buat bangunan. Yang lain semua duit wakaf, duit orang ramai. Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang pentingnya adalah barakah. Jadi tuan-tuan jangan takut anak tuan-tuan tak ada rezeki. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Salah satu rezeki paling hebat kawan saya, paling hebat, dia tahfiz dengan saya. Kemudian dia belajar di United Kingdom bidang perhotelan. Sekarang dia ada hotel di Pulau Angkor dan ada hotel di Kuala Lumpur. Dan sekarang ni dia jadi menantu pada semua, pada seorang menteri besar. Menteri besar mana? Allah Ma'ala. Rezeki tuan-tuan. Jangan takut. Tuan-tuan ni nak jadi menantu kat apa ni? Allah Ma'ala. Tunggu tak sikit lah. Pergi habis dulu ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zuhair. Terima kasih kepada ibu bapa dan adik-adik. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Saya minta maaf jika terkata bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.